الرحمن الرحيم. صغ لهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita masuk pada bab yang baru pada pelajaran kita, Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Qala Al-Mu'allifu rahimahullah: Babun bayanu syai'in min anwa'i sihir. Bab tentang penjelasan dari berbagai macam bentuk sihir. Berbagai macam bentuk sihir. Yang mana nanti kita akan dapatkan beberapa perkara adalah atau disebut sihir dari sisi makna bahasanya. Ya, sihir sebagaimana kita jelaskan pada bab yang sebelumnya, sihir adalah ma khafiya sababuhu, sesuatu yang sebabnya itu samar dan tersembunyi. Ya. Sebabnya samar dan tersembunyi tetapi ada. Itu sihir namanya. Baik. Nah, ada beberapa perkara yang dia termasuk pada makna sihir secara bahasa ini, yaitu dengan sebab yang tersembunyi, sebab sesuatu yang ya, sebabnya itu samar, ya, halus dan tersembunyi. Tapi secara syariat dia bukan sihir. Ya, dia bukan sihir sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Baik, kita bacakan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala syarihu rahimahullahu taala: qauluhu babun bayanu syai'in min anwa'i sihir ay bayanu haqa'iqi hadhil asya' ma'a hukmiha. yaitu penjelasan hakikat-hakikat dari perkara-perkara ini, yaitu perkara sihir beserta hukumnya, beserta hukumnya. Waqad sabaqa anna sihra yanqasimu ila qismain kufrin wa fiskin. Waqad sabaqa, yaitu telah berlalu penjelasannya bahwasanya sihir yanqasimu terbagi menjadi dua macam, dua jenis. Ya, yang pertama kufur, yang kedua fisik. Ya, fiskun, yaitu kefasikan. Yang satu kekafiran, yang satu kefasikan. Baik. Fa in kana bi istikhdami syayatin wa ma asbaha dalik fa huwa kufrun. Kalau di situ ada dengan meminta bantuan syayatin, meminta bantuan syaitan, ya, dan yang semisalnya, maka ini adalah kufur. Wa kadzalika ma dzakarahu huna min anwa'i sihir. Demikian juga apa yang beliau sebutkan di sini, yaitu pada bab kita ini, dari berbagai macam bentuk sihir. Minha ma huwa kufrun. Dari berbagai macam bentuk sihir tersebut ada yang merupakan kekufuran dan kekafiran. Wa minha ma huwa fiskun hasaba ma taqtadihil adillatu syar'iyyah. Dan di antaranya ada yang merupakan kefasikan sesuai dengan apa yang ditunjukkan dari dalil-dalil syar'i. Ya, sebagaimana yang insya Allah akan kita bahas. Qala rahimahullah wa sabaqa anna sihra fil lughati kullu ma kana khafiya sababu daqiqan fi idrakihi, daqiqan fi idrakihi. Hatta adda al-Fakhr al-Razi min jumlati anwa'i sihir as-sa'at wahiya fil qadim ibaratun an alatin murakkabatin faqaifa bisa'ati al-elektroniyah al-yawm. InsyaAllah. Ya. Wasabaqa anna sihra fil lughah, dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwasannya sihir dari sisi bahasa maknanya adalah kullu makana khafiya sababu. Ya, segala sesuatu yang sebabnya itu khafi. Apa itu khafi? Samar, tersembunyi, halus. Daqiqan fi idrakihi. Daqiq, daqiq itu tadi halus, ya. Sangat halus untuk dilihat, untuk dipahami, untuk diketahui. Ya, ini sihir. Kenapa kok seolah-olah tidak ada hubungannya? Ya, kenapa kok dengan mantra-mantra, dengan rapalan-rapalan orang bisa tersihir misalnya? Nah, ini kita tidak tahu sebabnya, karena samarnya itu sihir. Ya. Itu sihir. Asalnya demikian secara bahasa. Sehingga Al-Fakhr Ar-Razi, ya, Fakhr Razi ini Allah Ta'ala memang dimaksudkan adalah Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang ulama Al-Mu'tazilah kalau tidak salah. Min jumlati anwa'i sihir as-sa'at, termasuk dari bentuk-bentuk sihir adalah jam. Ya, jam. Wah, jam ini alat sihir. Dengar dulu penjelasannya. Ya. Maksudnya apa? Yaitu ketika itu, ya, yang orang kan aneh dengan barang-barang baru. Kok jam bisa menunjukkan waktu sedemikian rupa, kemudian gerakannya secara apa? Intinya demikian, alat-alat baru bisa saja disebut sihir. Ya, dan banyak orang ya ketika alat-alat baru ditemukan ya mereka ya menganggap itu sihir. Ya, karena apa? Karena mereka enggak paham kok bisa terjadi seperti itu. Wahiya fil qadim ibaratun an alatin murakkabah. Ya, dan dia dahulu ya zaman dulu ketika itu jam itu adalah alat atau dia serba mekanik intinya gitu. Ya. Alat murakkabah yang disusun mekanik. Ya, lalu bagaimana kata beliau dengan jam-jam elektronik yang sekarang ini? Ya, kebayang enggak kalau kita bawa alat-alat sekarang, misalnya ada mesin waktu balik masa lalu. Ya, bawa HP misalnya. Ya, apa enggak bengang-bengong orang-orang dahulu? Dianggap sihir. Ya, padahal itu teknologi. Baik, tapi dari sisi bahasa bisa saja. Ya, dari sisi bahasa. Kita bacakan kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Apa munasabah hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid? Anna al-musannif rahimahullahu lamma dhakara fi al-bab alladhi qabla hadha as-sihra dhakara fi hadha al-bab shay'an min anwa'ihi likathrati wuku'iha wa khafa'iha 'ala an-nas. Bahwasanya al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika pada bab sebelumnya beliau menyebutkan tentang sihir, dalil-dalil yang berkaitan dengan sihir, beliau menyebutkan pada bab ini ya syai'an min anwa'ihi, bentuk-bentuk sihir itu seperti apa. Ya, bentuk-bentuk sihir itu seperti apa? Berbagai macam, nanti kita lihat. Likasrati wuku'iha. Likasrati wuku'iha. Karena saking banyaknya terjadi perkara sihir ini. Ya, baik secara syar'i ataupun secara bahasa. Wa khafa'iha 'alan nas. Ya, dan samarnya perkara sihir ini bagi manusia. Hatta dhannuha min karamati al-awliya. Sehingga sebagian manusia menyangka perkara-perkara sihir ini adalah dari karamah, ya, karamahnya para wali. Ya, dari karamahnya para wali. Ya. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan karamatul awliya adalah mereka menetapkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya ya karamah-karamah tersebut bisa terjadi pada wali-wali Allah. Bisa terjadi. Ya, dan banyak sekali contohnya. Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah. Ya, Al-Lalikai atau Al-Lalakai. Ya, beliau ya disebutkan menulis mujallad tersendiri. Ada yang menyebutkan bagian dari kitab beliau Syarhul I'tiqad Ahlussunnah. Syarhul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah khusus tentang bab ya yang berkaitan dengan karamatu al-awliya. Ya, sebagian masyayikh kita di Yaman, kalau tidak salah Syekh Abdul Rakib Ali Ibbi, beliau menulis juga tentang karamatul aulia. Ya. Karamatul aulia. Hanya yang perlu kita pahami, karamah yang terjadi pada wali-wali Allah, ya, itu bukan bentuk dari sihir yang diyakini oleh, ya, al-juhal, orang-orang bodoh, bahwasanya itu adalah karamah. Tidak. Harus pahami bahwasanya definisi waliullah adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala definisikan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya aulia Allah, wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Mereka la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula sedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin seorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berhak dia untuk dikatakan sebagai wali Allah. Kalau suatu, ya, yang keluar dari kebiasaan, karomah itu, ya, adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan, ya, sesuatu yang keluar dari keadaan normal, sehingga disebut karomah. Ya, banyak contohnya, ya, banyak sekali contohnya, baik dari kalangan para sahabat, baik dari kalangan para a'immah. Ya, sebagaimana dikisahkan tentang karamah Umar bin Khattab. Ya, terlepas di situ ada pembahasan sanadnya apakah sahih atau dhaif. Ya, yang beliau ketika khutbah beliau berteriak. Ya. Ternyata teriakan beliau didengar oleh pasukan yang sedang berperang. Ini salah satu contohnya. Baik. Tapi secara umum kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengisbatkan karamah bagi aulia-aulia Allah, bagi wali-wali Allah, dengan syarat mereka benar-benar wali, bukan orang yang dianggap wali. Karena itu ukurannya apa? Ya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Kalau seorang itu, ya, dia tidak sholat, dia tidak dikenal sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kemudian keluar atau muncul dari dirinya adalah sesuatu yang keluar dari perkara-perkara kebiasaan manusia atau sesuatu yang luar biasa, maka ini tidak dianggap wali. Bahkan inilah yang kita khawatirkan, bentuk dari apa? Sihir. Ya, bentuk dari sihir. Ya, entah dia misalnya kalau dibakar katanya tidak mempan, dia bisa berjalan di atas air atau lain sebagainya. Bukan itu yang menjadi ukuran. Ukuran seorang itu menjadi wali Allah bukan dia memiliki karamah atau tidak. Sebagian orang salah menyangka. Ya, ketika ditanya, oh ini adalah ulama fulan, ya, apa karomahnya? Enggak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat seorang itu menjadi waliullah dia memiliki karomah. Syaratnya adalah apa? Syaratnya dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ya siapa aja bisa. Tidak ada atribut khusus, tidak ada seragam khusus. Ya, tidak harus dengan, pokoknya dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjadi wali Allah. Ya. Baik. Nah, masalahnya ketika seorang atau banyak orang tidak mengetahui dan tidak memahami apa yang menjadi hakikat wali Allah. Ketika melihat sesuatu yang dianggap luar biasa ini, ya, dianggap bahwasanya orang yang bisa itu adalah, ya, dianggap sebagai waliullah. Itu satu. Kalau memang ada gitu ya. Kalau memang ada. Atau dan ini yang paling banyak ya. Kisah-kisah yang kita tidak tahu benar apa tidaknya tentang seorang yang dianggap waliullah, oh ini wali, wali fulan, kalau dia berdoa hujan susu misalnya. Oh, pernah kita dengar yang seperti itu. Ya. Oh, ini kalau wali fulan dia berdoa, ya, diaminkan puluhan ribu malaikat. Ya, kata siapa? Dari mana tahunya? Ya, kisah-kisah yang tidak ada sandarannya. Tidak jelas. Terkadang dibuat-buat supaya apa ya? Supaya tadi orang kagum, merasa hebat, narik ya perhatian orang lain. Ya, kita tidak butuh yang seperti itu. Ya. Tetapi sekali lagi, apakah ahlu sunnah wal jamaah yuthbituna karamat al-karamah lil awliya? Iya. Ya, tapi bukan sebagaimana ditetapkan oleh ya sebagian orang terhadap mereka yang mereka anggap sebagai wali. Ya, bukan sesuatu yang bisa dipelajari karamah itu. Bukan sesuatu yang ya, terjadi secara reguler misalnya. Setiap ini enggak. Ya, bisa jadi terjadi, bisa tanpa dia sadari terjadi. Bahkan mungkin dia tidak sadar itu terjadi. Ya. Barakallahu fikum. Wa ala bihim al-amru ila an abadu ashabaha fawaqa'u fi syirkil azim. Sehingga ketika dia menyangka bahwasanya ya orang-orang yang melakukan sihir ini adalah wali-wali Allah, ya berarti kalau dia menyangka penyihir adalah wali Allah, berarti dia orang bodoh, ya kan? Satu. Kalau dia bodoh, ya sampai akhirnya menyangka orang yang bisa melakukan sihir ini adalah wali Allah, dia akan jatuh kepada perkara yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu apa? Akhirnya beribadah kepada penyihir ini tadi. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, dikarenakan kebodohannya dia jatuh pada kesyirikan yang sangat besar. Nasallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, qala Ahmad. Haddathana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddathana Auf. قال حدثنا حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيس عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: الإيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان fi sahihihi al-musnad minhu. Taib. Qala Ahmad, huwa al-imamu Ahmad bin Hanbal, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah al-imam Ahmad bin Hanbal, yaitu hadis ini ya diriwayatkan oleh al-imam Ahmad. Di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah al-imam Ahmad di dalam musnadnya. Bukan dalam tahqiqnya. Waqala Nawawi fi Riyadus Salihin rawahu Abu Daud bi isnadin hasan wa fi dalilil falihin wa huwa hadithun hasan. Wallahu a'lam. Ahmad huwa al-imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, imam ahli sunnah wal jamaah. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Ya. Al-mashhur bi Gundar. Ya, al-mashhur bi Gundar, laqab dari Muhammad bin Ja'far, Gundar. Al-Hudali al-Basri, thiqatun mashhur. Aufun huwa ibnu Abi Jamilah al-ma'ruf bi Aufin al-A'rabi thiqatun. Auf adalah ibnu Abi Jamilah al-ma'ruf bi Aufin al-A'rabi, ya, thiqah, artinya derajat beliau sebagai perawi hadis adalah seorang yang thiqah, ya. Kalau dikatakan siqah masyhur, berarti ada tambahan lagi. Selain siqah, beliau masyhur seperti Muhammad bin Ja'far tadi. Tapi di sini ada dua rawi yang tidak disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Di siapa yang punya mulakhas? Enggak ada ya. Cetakan yang lain, bukan cetakan yang sama. Taib. An abihi, yaitu an abi hadatsana Qatan bin Qabisa an abihi. Qabisa ibnul Makharik al-Hilali sahabiyun masyhur. Al-Hasan huwa al-Hasan al-Basri. Taib. Al-Hasan nanti menyebutkan tafsirnya. Annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya beliau Qatan meriwayatkan dari bapaknya Qabisah ibnul Makharik, bahwasanya beliau yaitu Qabisah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata, sungguhnya al iyafah dan tarq serta at-tiarah adalah minal jibt, termasuk dari al-jibt. Taib. Ada tiga di sini disebutkan, al-iyafah, kemudian at-tarq dan at-tiarah. Ya, nanti kita akan jelaskan makna masing-masingnya. Kalau di terjemahan kitab Tauhid diterjemahkan atau diistilahkan saja? Coba lihat itu. Diistilahkan saja. Tuh bukunya itu, coba lihat Satria. Hah? Kayaknya diistilahkan saja. Ya kan, sungguhnya iyafah, tarq, tiarah tergolong sebagai jibt. Nah, gimana kalau orang yang enggak paham misalnya? Tapi nanti akan dijelaskan. Ya, sungguhnya iafah, tark dan tiarah termasuk dari aljib. Aljib pada bab sebelumnya apa kata Umar? Aljib itu as-sihru. Aljib as-sihir. Taib. Qala Aufun, berkata Auf, al-iyafatu zajru tair. Ya. Berkata al-iyafah, al-awfafan, al-iyafah, Auf berkata, al-iyafah adalah zajru tair, yaitu at-tafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Ini definisi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. At-tafa'ul. Tafa'ul itu kalau bahasa ini optimis. Ya. Jadi mencari keberuntungan istilahnya. Ya, kalau at-tasya'um kebalikannya, merasa sial. Kalau tafa'ul dia merasa optimis, merasa yakin beruntung. Tafa'ul secara umum itu boleh. Ya, bahkan dianjurkan. Ya, tidak boleh seorang itu pesimis dalam hidupnya, harus tafa'ul terus. Harus optimis. Ya. Tetapi dengan sebab yang jelas, bukan dengan sebab yang tidak jelas. Ya, karena itu lebih sering disebutkan tasya'umnya. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-iyafa masdar afa ya'ifu iyafatan. Dari fi'ilnya afa ya'ifu iyafatan wahia zajru tair li tasya'um wa tafa'ul. Dia menerbangkan, ya, burung. Ya, ini nanti yang kita kenal dengan tatayur, asal kata tatayur. Taib. Nah, dia akan melihat nanti. Kalau misalnya, ya, burung yang dia halau itu terbangnya ke kanan, ya, dia tafa'ul nanti. Ya, pede dia. Ya, merasa beruntung. Tapi kan sebabnya burungnya terbang ke kanan, apa urusannya? Kalau burungnya ketika dia halau, dia terbangkan, terbangnya ke kiri, dia tasya'um. Ya, jadi kalau mereka berniat untuk melakukan sesuatu, ini lihat dulu di sini, ya, kemana terbang burungnya. Kalau terbangnya ke kanan, mereka yakin. Kalau terbangnya ke kiri, mereka stop dulu. Wah, ini alamat tidak bagus. Nah, ini kan namanya tasya'um. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang tatayur. Asal darinya dari tatayur ini seperti ini. Ya, menjadi istilah tatayur. Ya. Menjadi istilahnya nanti tatayur. Nah, ketika kalau tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi terbang ke depan saja, ya, nanti mereka tawakuf. Nah, ini salah satu, ini istilahnya al-iyafah. Ya, al-iyafah. Watarku al-khattu yukhattu fil ard. Sementara at-tark ditafsirkan oleh Auf, al-khat garis yang dibikin di bumi, di tanah, dibikin garis. Ya. Nah, itu ilmu sihir, ya. Ya mereka garis, garis, garis, garis, bukan sembarang garis. Dan bukan seperti garis yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Bukan. Tapi mereka ilmunya, ilmunya itu pakai garis-garis gitu. Gak tahu, kita gak tahu gimananya. Ya. Ini metode, salah satu metode sihir. Ya, at-tark ini. Ya, metode sihir dengan menggambar garis-garis di pasir atau di tanah. Cara kerjanya kita enggak tahu. Baik. Kemudian at-tiarah. Huwa isim masdar tatayyara. Wal masdar minhu tatayyur. Dari tatayyara ya tatayyaru, tatayyuran. Masdar ya, isim masdarnya tiyara. Wahia atasha'um bimar'i au masmu. Ini sudah pengertian umumnya. Atasha'um bimar'i au masmu. Merasa sial. Ya. Dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Ya kan? Ya, kalau lihat kucing hitam, dia merasa sial. Sama, bersama seperti itu. Kalau lihat burung gagak, berarti ada musibah misalnya. Nah, ini tasya'um. Apa bahasa kitanya? Hah? Yang seperti ini. Kalau bahasa kita apa yang seperti ini? Ya, lebih kepada tasya'umnya, bukan mitos secara umum. Kalau mitos itu kayaknya lebih umum. Ya, kalau ada kupu-kupu berarti ada apa? Ada tamu yang mau datang katanya. Kalau misalnya kita keselok misalnya, tersedak, ada orang yang nyebutin kita. Nah, ini juga enggak tepat ya. Ya. Tapi kalau tasya'um lebih, wallahualam, dia lebih kepada dia merasa sial kalau terjadi atau dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Ya. Asal katanya dari tatayur, dari tayur. Tayur itu burung. Kenapa dikatakan tatayur tadi? Ya, asalnya tadi al-iyafah tadi. Ketika burung diterbangkan, ya, terbang kemana? Kalau kanan dia merasa beruntung, kalau dia terbang kiri dia merasa sial. Akhirnya enggak berani mengerjakan apa yang ingin dia kerjakan karena merasa sial tadi. Ya, pesimis dia. Ya. Nah, ini di dalam Islam tidak ada seperti itu. Ya, di dalam Islam tidak ada seperti itu. Ya. Bismillah aja. Yang diperbolehkan apa? Tafaul. Ya, optimis. Ya, optimis. Ya, ketika misalnya ya dia memulai hari dengan baik gitu, hari cerah, matahari cerah, ya tidak panas, ya ini baik. Optimis, dia ada tafaul. Ya, ini enggak masalah seperti ini. Dan tidak menyandarkan pada seperti itu juga. Ya. Tapi tasya'um, ya, merasa sial dengan sesuatu. Ya, mar'i atau masmu atau maklum, tambah lagi yang diketahui. Nah, ini tidak ada. Ya, ini menafikan tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu harus tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan harus optimis. Seorang muslim itu harus optimis. Ya, apapun yang ada pada dirinya dia optimis. Kenapa? Kembali kepada hadis. Bahwasanya apa? Setiap mukmin itu urusannya baik. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, itu baik. Kalau dia mendapatkan musibah, bersabar, itu baik. Optimis. Ya. Karena penuh apa? Karena penuh dengan kebaikan kehidupan seorang mukmin. Apapun yang terjadi pada dirinya, kalau dia menyikapinya dengan tepat.